saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam. Di mana dengan Islam dan mengamalkannya, seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerangkan tentang diturunkannya Adam, nenek moyang kita, ke dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti yang tertera di surah Thaha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang dalam hidupnya di dunia ini mau mengikuti petunjukku, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam agama Islam, dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau mengikuti, tentunya setelah dia mengetahui petunjuk tersebut, dia pun mengamalkannya, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat dalam hidupnya di dunia ini, akan memperoleh petunjuk, tahu jalan yang harus dia tempuh. Wala yashqa, demikian pula di akhiratnya dia tidak akan sengsara, dia akan bahagia, dia akan meraih kenikmatan yang hakiki, yang sesungguhnya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, kita akan lebih berbahagia lagi di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita nikmat Islam yang merupakan nikmat yang sangat besar, yang mana nanti orang-orang kafir ingin sekali di akhirat, rubaba yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Mereka sering sekali berangan-angan, kalau saja dulu ketika di dunia mereka sebagai orang-orang muslim. Tetapi hayhata hayhata, kalau sudah masuk ke alam kubur, kalau sudah masuk ke alam akhirat, enggak ada kesempatan lagi untuk bertobat, dan tidaklah berguna keimanan ketika itu. Maka pertahankanlah keimanan kita, keislaman kita. Jangan sampai hanya karena kita tidak memperoleh banyak kesenangan dunia, kemudian ditawari oleh berbagai macam kenikmatan dunia yang sementara ini, kemudian kita gadaikan iman kita, gadaikan keislaman kita. Wal-iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk tetap menjaga Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian tetap dalam keadaan muslim. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan buat kita. Karena dengan Islam, hanya bisa diraih dengan Islam saja surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.